Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, nama saya Budi Rahman. Saya teringat dengan satu ayat, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya bahwasannya orang beriman itu, orang beriman itu hendaklah kalian menjadikan masa lalu kalian sebagai pelajaran untuk di masa depan. Dan kebetulan pribadi saya sendiri sama seperti yang lainnya, pernah mengalami perilaku-perilaku yang buruk, menjalani kehidupan-kehidupan yang kelam, dan sampai akhirnya saya menemukan titik di mana kejenuhan itu terjadi pada diri saya. Saya mencari-cari jalan untuk bertobat dan rajin-rajin membuka di YouTube channel, kemudian di kajian-kajian. Alhamdulillah, berkat bantuan para asatid, kita bisa mengambil ilmu dan memperbaiki diri dan kelakuan saya. Satu hal yang paling saya ingat dari para asatid, yang paling dekat dengan adalah apa dalam saat ini adalah Ustadz Evi Effendi, yaitu setiap manusia mempunyai masa lalu yang kelam dan setiap pendosa memiliki masa depan. Itu yang jadikan motivasi bagi diri saya. Mudah-mudahan Anda semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita bisa istiqomah dalam berhijrah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.